Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Jurumiyah. Dan pada pelajaran kemarin kita membahas tentang istisna, nam babul istisna. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan tentang pengertian istisna dan juga tentang hukumnya. Nam, yaitu hukum istisna bi illah ya. Bagi ini kita akan melanjutkan hukum istisna bi ghair. Wa siwa, wa suwan, wa sawa dan setelahnya. Nam, barakallahu fikum. Silakan dibaca matannya. Ya, bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wal mustatsna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal mustatsna bi ghair wasiwan wasuwan wasawa majrurun la ghair. Naam. Mustatsna dengan perangkat lafadz ghair dan siwan dan suwan dan sawa semuanya majrur, tidak ada lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Contohnya di situ enggak ada di matan ya. Nah, kita buat contoh. Nah, contohnya untuk mengucap qaumal qaumu ghairu zaidin. Darabtul qauma ghairu zaidin. Maqama ahadun ghairu zaidin. Maqama ahadun ghairu zaidin. Nah, syahidnya setelah ghair di situ majrur, lafad isim setelah ghair antum dapati majrur. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhofun ilai. Nam, maka ini yang dimaksud dengan wal mustasna bi ghair wasuan wasiwan wasuan wasawa nam majrurun la ghair. Itu ya. Mustasna dengan lafad-lafad tadi semuanya majrur, tidak ada lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Apa i'rabnya? Mudhofun ilai majrur. Naam. Nanti yang nanti ada pembahasan tentang apa i'rab ghair itu sendiri. Naam. Adapun yang setelah ghair dia majrur. Karena itu kita ucap qaumal qaumu ghairu qaumal qaumu ghairu zaidin. Darabtul qauma ghairu zaidin. Maqama ahadun ghairu zaidin. Maqama ahadun ghairu zaidin. Nah, di situ antum dapati lafaz setelah ghair semuanya majrur. Nah, sekarang PR-nya adalah apa i'rab ghair itu sendiri? Bagaimana kita membaca ghair? Nah, ghair bisa dibaca ghairu, bisa ghairu, bisa ghairi. Nah, itu yang jadi pembahasannya sekarang. Yang menjadi pembahasannya adalah bagaimana kita membaca lafadz ghair, termasuk juga lafadz temannya ghair apa itu? Siwa, suwan dan sawa. Nah, kalau siwan dan suwan muqaddaro ya. harokatnya muqaddar. Kenapa? Karena dia berakhiran alif. Nah, maka kalau sawain dhahira. Naam, barakallahu fikum. Naam. Dan pengetahuan atau mengertinya bacaan kita terhadap lafaz ghair itu dibangun di atas pemahaman kita bisa memahami bab sebelumnya, yaitu bab apa? Bab illah tadi, yaitu mustasna dengan illah. Nah, kalau kita sudah mengerti hukum-hukum istisna dengan illah, maka hukumnya sama diberlakukan untuk ghair, lafaz ghair dan selain ghair di sini, yaitu apa? Suwan, siwan dan sawa. Nah, artinya jika kalamnya tamujab, maka ghair dibaca mansub. Jika kalamnya tamujab, maka ghair dibaca mansub. Nah, jika kalamnya tamanfi, maka boleh idba sebagai badal, boleh juga mansub. Nah, jika kalamnya nakis, dan nakis pasti manfi, ya, maka lafadz setelah ghair di i'rab sesuai dengan tuntutan ghair. Maka lafadz setelah ghair itu di i'rab seperti pada lafadz setelah illa sesuai dengan tuntutan amil sebelum illa atau ghair. Enam. Artinya apa? Artinya untuk mustasna dengan ghair ini, untuk membaca ghair ini sama dengan membaca isim setelah illa. Untuk membaca ghair, siwan, suwan dan sawa sama seperti membaca isim setelah illa. Nah, itu. Nah, ya, coba kita murja'ah sedikit hukum-hukum tentang lafaz setelah illa. Setelah itu nanti lafaz ini kita rubah menjadi ghair. Nah, mana sebetul? Oh ya, di sana ya. Nah, pada pembahasan yang lalu telah disampaikan tentang al-mustasna bi-illah. Nah, mustasna dengan illah memiliki beberapa keadaan. Iya kan? Iya. Nah, yaitu apa keadaan ringkasnya dari keadaan yang telah disampaikan? Nah, kalamnya bisa berupa tam mujab. Tam mujab. Ya. Apa arti tam? Ada mustasna minhunya. Ya, tam artinya ada mustasna minhu, mujab artinya kalimatnya positif, tidak dahului oleh nafi atau nahi istifham. Kalam tamun mujab. Yang pertama, kalam tam mujab. Nah, kalam yaitu kalam yang sempurna. Terdapat padanya mustasna minhu mujab, yaitu tidak diawali oleh nafi atau nahi. Contohnya apa? Qoma. Qomal qaumu illa. Nah, titik-titiknya nanti mau kita isi. Qomal qaumu illa titik-titik ya. Nah, saya di sini apa? Kalam di sini tam. Tamnya apa? Karena ada mustasna minhu. Iya. Mustasna minhunya di sini kaum yang dia sebagai fa'il. Itu kan. Iya. Dan dia dikatakan mujab, kenapa? Karena tidak diawali oleh nafiin, nahyun atau istifham. Apa hukumnya ketika kalam tam mujab? Nah, ini. Baru hukumnya apa? Hukumnya mansub ala listisna. Mansub sebagai istisna. Istisna. Nah, mansub ala istisna. Maka kita baca pada contoh ini qaumal qaumu illa zaidan. Zaidan apa zaidun? Zaidan. Ila Zaidan. Karena dia mansub sebagai istisna. Nah, begitu juga berlaku ini pada ghair. Maka ghair kita baca mansub. Karena hukum ghair ini hukumnya adalah seperti membaca kata setelah ila. Nah, maka kita katakan qoma qomal qaumu apa ghairu apa ghairu? Ghairu. Ghairu Zaidin. Ghairu Zaidin. Itu ya. Ini yang dimaksud dengan mustasna dengan ghair selalu majrur. Kenapa? Karena yang jadi istisna adalah lafaz setelah ghair. Istisna di sini setelah arti. Apa arti istisna? Pengecualian. Iya kan? Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Berarti siapa yang dikecualikan? Zaid. Qomal qaumu ila Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Begitu juga pada ucapan kita qomal qaumu ghairu Zaidin. Kaum itu berdiri selain Zaid atau kecuali Zaid. Nah, sama kan? Berarti baik pada contoh kalimat dengan ilah ataupun ghair, artinya Zaid itu sebagai kata yang terkecualikan. Kata yang terkecualikan. Hanya saja dalam i'rab, yang i'rab qomal qaumu ila Zaidan, Zaidan di sini kita langsung katakan mustasna. Mustasna. Nam. Mansub, itu kan? Mustasna mansub. Alam putu nasbihi fathah yang ucapan qomal qaumu ila Zaidan. Adapun untuk qomal qaumu ghairu Zaidin, Zaidin di sini bukan mustasna kita ucap. Apa yang kita ucap? Zaidin majrur. Majrurun atau Zaidin mudafun ilai majrur. Nah, itu sadul mudafun ilaihi majrurun. Alamatu jarihi kasrah. Beda ngucap kan? Beda ngucap. Kalau kita kalau pada kata yang qomal qaumu ila Zaidan kita ucap Zaidan mustasna mansub alamatu nasbihi fathah. Adapun yang contoh qomal qaumu ghairu Zaidin, Zaidin mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasrah. Jadi dalam i'rab beda ngucapnya. Namun secara arti keduanya adalah mustasna. Secara arti mustasna yaitu yang dikecualikan secara arti. Nah, jadi ketika kita membahas bab mustasna, isim yang mansub sebagai istisna atau mustasna itu ya. Ini berlaku persis pada lafaz setelah ilah. Adapun selain lafaz setelah ilah secara arti saja. Seperti nanti yang akan kita dapatkan pada khala Zaidin. Khala Zaidin di situ, khala Zaidin di situ, Zaidin mudafun ilai karena khalanya dianggap huruf jar. Atau khala Zaidan, khalanya fiil, Zaidannya maful bihi. Nah, berarti enggak ada mustasna kan dalam i'rab. Cuma secara arti mustasnanya. Mustasnanya secara arti. Naam. Barakallahu fikum. Naam, ini ya. Jadi istisna setelah ghair, setelah siwan, suwan, sawa itu adalah majrur karena mudafun ilai. Nah, kemudian bagaimana membaca ghair, siwa dan suwan dan sawa? Dibacanya seperti membaca lafaz setelah ila. Nah, seperti membaca lafaz setelah ila. Qomal qaumu ila Zaidan, qomal qaumu ghairu Zaidin. Nah, sekarang apa i'rab ghairunya? Nah, ini jadi PR. Gitu kan? Baru dikatakan ghairu. Ulama berselisih tentang i'rab ghairu. Ada yang mengatakan hal. Namun kita mengambil pendapat yang masyhur. Apa yang masyhur? Ghairu isim istisna. Ismun istisna. Nah, ismul istisna mansub. Alamatu alamatu tasbihi fatha. Wahuwa mudaf. Wahuwa mudafun wa Zaidin mudafun ilai. Zaidin mudafun ilai. Nah, gitu kan. Jadi kita i'rab qomal qaumu ghairu Zaidin qoma fi'lun madin mabni 'alal fathhi al qaumu fa'ilun marfu' 'alamat rafihi dhamma ghairu isim istisna mansub 'alamat nasbihi fathha wa huwa mudaf Zaidin mudafun ilai majrur. sama juga kita mengucap qaumal qaumu siwa zaidin, qaumal qaumu nah qaumal qaumu siwa zaidin. Apa bedanya? Bedanya fathah muqaddarah saja. Qauma fi'lul madin mabni 'alal fathhi, qaumu fa'ilun marfu' alamat rafi'i dhamma, siwa isim istisna mansub alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Wa huwa mudhaf zaidin mudhafun mudhafun ilaih. Mengerti ya? Iya. Sama. Bedanya apa? Fathah muqaddarah saja. Begitu juga pada suwan. Kenapa muqaddarah? Karena diakhiri oleh alif. Diakhiri oleh alif. Isim maksur. Isim maksur. Enam. Barakallahu fikum. Sekarang kalau berikutnya kalamnya, kalam tam manfi. Nah, gitu kan. Yang berikutnya ketika kalamnya tam manfiyun. Kalamun tamun manfiyun. Apa arti tamun manfiyun? Apa artinya? Kalimat yang ada bermanfaat sempurna. Kalimat yang mengandung mustasna minhu. Dikatakan tam karena mengandung mustasna minhu. Tam. Dikatakan manfi karena diawali oleh huruf nafiyun atau nahyun atau istifhamun. Aslinya manfiyun itu kalam yang diawali huruf nafiyun. Karena itu disebut kalam manfi. Namun yang memiliki arti nafi adalah nahyun dan juga istifham. Nah, itu. Nah, dikatakan sibhu nafiyun. Kalamun tamun manfiyun. Nah, apa contohnya? Nah, kita ambil contoh yang ada di sini. Qaumal qaumu ila zaidan menjadi ma qaumal qaumu illa zaidan. Ma qaumal qaumu illa Zaidun. Ma. Ila. Darabtu. Ila. Ahadan. Ila. Zaidan. Zaidan. Nah, ini untuk kalam. Tam. Tan manfi. Yang pertama tadi kalam tam mujab. Mujab. Apa hukum kalam tan manfi? Apa hukumnya pada ismu istisna dengan ila? Kalau tam mujab hukumnya mansub. Sebagai mustasna. Iya. Mansub alat istisna yaitu sebagai apa? Sebagai mustasna gitu kan? Iya. Nah, kalau kalam tam manfi apa hukumnya? Mustasna misalnya. Pertama bisa sebagai mustasna. Yang kedua sebagai apa? Sebagai badal. Berarti boleh mustasna. Kalau mustasna berarti apa? Mansub atau marfu? Mansub. Berarti mansub. Dia bisa mustasna. Mansub. Ya. Atau bisa juga sebagai badal. Badal. Nah, kalau badal berarti mengikuti i'rab sebelumnya. Mengikuti i'rab sebelumnya. Nah, saya akan lihat. Makau malkomu illa zaidan. Tidak ada yang berdiri melainkan. Nah, zaidan di sini mustasna mansub alamatun nasbihi fathah. Makau malkomu illa zaidun. Nah, zaidun di sini badal min kaum. Badalu marfa'in marfa'un mithluhu. Itu. Madarab tu ahadan illa zaidan. Zaidan di sini boleh dua, boleh mustasna, boleh badal. Karena sama-sama mansub sih. Iya. Nah, boleh mustasna, boleh badal. Kalau kita irab mustasna, zaidan mustasna mansub. Mustasna mansub, alamat tasbihi fathah. Kalau badal, zaidan badal min ahad. Badalu mansubun mansubin. Nah, wa badalu mansubin mansubun misluhu. Itu kan? Nah, badalu mansubin. Nah ini juga berlaku untuk apa? Yang mustasna dengan goir, siwan, suwan. Nah, maka kita katakan maqamal qaumu ghairu. Apa bahasanya? Ghairu apa ghairu? Ghairu. Zaidin. Boleh enggak dibaca ghairu? Boleh. Boleh sebagai apa kalau ghairu? Badal. Sebagai badal. Maka kita katakan ma qoma qaumu ghairu Zaidin. Kita tulis ma qoma qaumu ahadan ya. Ma darabtu ahadan. Ma darabtu ahadan ghairu apa ghairu? Ghairu. Namun ada lainnya. Namun i'rabnya bisa dua kan? Ghairu Zaidin. Nah, itu. Yang maqamal qaumu illa Zaidan berubah menjadi maqamal qaumu ghairu Zaidin. Maqamal qaumu illa Zaidun berubah menjadi maqamal qaumu ghairu Zaidin. Yang madarabtu ahadan illa Zaidan berubah menjadi madarabtu ahadan ghairu Zaidin. Nah, tuh lihat sekarang. Setelah illa, maqamal qaumu illa Zaidan. Mansub enggak? Mansub. Sekarang kita baca ghairu. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Mansub enggak? Mansub. Kita baca lagi maqamal qaumu illa Zaidun. Kita baca di sini sampingnya maqamal qaumu ghairu Zaidin. Marfu enggak? Marfu. Madarabtu ahadan illa Zaidan. Madarabtu ahadan ghairu Zaidin. Mansub enggak? Mansub. Berarti membaca ghair, siwa, suwan, nam dan sawa itu seperti membaca setelah illa. Kalau tamnya, kalau kalamnya tam mujab dibaca fathah. Mansub karena sebagai apa? Istisna. Kalau kalamnya tam manfi, nah maka bisa mansub sebagai mustasna atau sebagai badal. Gitu ya. Barakallahu fikum. I'rabnya tetap seperti yang di atas yang telah kita lewati. Yaitu apa? Isim istisna. Isim istisna. I'rabnya gitu. Kalau mansub. Ya, kita coba i'rab. Kita i'rab ya. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Ma fi'lun madin. Qama fi'lun madin mabni 'alal fathhi. Al qaumu fa'ilun marfu'. Alam tarfihi dhamma. Ghairu isim istisna mansub alamatun nasbihi fathah wa huwa mudhaf Zaidun mudhafun ilai majrur alamatu jarihi kasra. Nah, maqamal qaumu ghairu Zaidin ma harfun nafyin qama fi'lun madin al qaumu fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhamma ghairu badal min nal qaum badal min nal qaum wa badal marfu'in marfu'un fa'un misluhu alamat rafihi doma wa huwa mudhaf Zaidin mudhafun ilai. Nah, ma darabtu ahadan ghairu Zaidin ma harfun nafyin darabtu fi'il wa fa'ilun ahadan maf'ulun bihi mansub alamat nasbihi fathah ghairu mansub alal istisna wa alamatun nasbihi fathah wa huwa mudhaf Zaidin mudapun mudapun ilai mansub sebagai apa? Bisa badal. Oh yang ya. Yang ghairu tadi ya itu wajah pertama tadi mansub alal istisna wa huwa mudhaf Zaidin mudapun ilai wajah pertama. Wajah kedua badal mansubin ghairu badal min ahadin wa badalu mansubin mansubun misluhu. Nah itu kita ganti hadarnya kaum saja biar sama semua. Madarabtul qauma madarabtul qauma ila Zaidan. Nah, biar sama koma semua kan? Iya, koma. Madarabtul qauma qauma ghairu Zaidin. Qauma ghairu. Nah, Zaidin. Di sini ada dua wajah ya. Ghairu dua wajah di sini. Madarabtul qauma ghairu Zaidin bisa sebagai mustasna. Iya. Mus. Atau sebagai badal. Badal. Mustasna atau sebagai badal. Nah, sekarang berikutnya kalam apa? Kalam nakis. Nah, jika kalamnya nakis. Nakis. Kalamun nakisun. Kalamun nakisun. Nah, kalau kalam nakisun enggak ada kata istilah. Tidak ada. Istilah apa namanya? Mutanamin bunyi. Mustasna mustasna. Enggak ada istilah mujab dan manfinya. Oh gitu. Kalam nakis. Kalamun nakisun. Nakisun. Antum lihat kalam tam terbagi berapa kalam tam? Dua. Tam mujab sama tam manfiun. Manfiun. Nah, itu kan? Tam mujab dan manfi. Tam mujab dan manfi. Kalau kalam nakis pasti manfi, enggak ada mujab. Oh gitu. Iya, maksudnya pasti manfi. Kalam ya, nakisun. Nakisun pasti manfi. Enggak ada enggak ada pembagian mujab lagi. Pula pahami? Iya. Ketika kalam itu tam, maka ada pembagian tam mujab dan tam manfi. Manfi. Kalau kalamnya nakis hanya manfi. Hanya manfi. Nah, sehingga tidak perlu ditulis Pak. Kalam nakis manfi enggak perlu sebetulnya. Cuman untuk lebih mengingatkan saja, kalam nakis manfiun misalnya. Nakisun manfiun. Artinya apa? Untuk lebih mengingatkan bahwasanya nakis itu ya manfi. Namun bukan berarti di sana ada nakis mujab. Nah, bukan berarti itu. Nah, Pak, kalau nakis pasti manfi. Contoh? Maqoma illa Zaidan. Zaidan. Maqoma illa Zaidan. Enggak boleh antum tulis koma illa Zaidan. Koma illa Zaidan ini enggak boleh. Harus manfi. Manfi atau sibun nafiyin? Sibun nafiyin. Kemarin di papan tulis yang diposting di grup atau channel ada tulisan seperti ini. Namun itu tulisan yang terburu-buru. Dalam rekaman ada ucapan kaumnya. Ya. Tertulis koma ila Zaidan kalau enggak salah. Namun kalau antum baca rekamannya itu ada komal kaumu ila Zaidan. Ada mustasna minhunya. Nah, cuma tulisannya aja kurang lengkap dan antum enggak ingatkan. Iya, barakallahu. Nah, antum lihat ini. Kalam nakis manfiun. Nah, kalau kalam nakis manfiun qaumal qaumu ila Zaidun. Contohnya, qaumal qaumu ila Zaidun. Apa? Ma qaumal qaumu ila Zaidun. Ma qaumal qaumu ila Zaidun. Apa? Ma qauma ila Zaidun. Nah, perhatikan kalam nakisun manfiun. Contohnya maqoma ila Zaidun. Enggak boleh antum mengatakan koma ila Zaidun atau koma ila Zaidan, itu enggak boleh. Harus ada huruf nafinya. Maqoma ila Zaidun. Contoh lain. Madarabtu ila Zaidun. Apa Zaidun atau Zaidan? Zaidan. Ila Zaidan. Ma'marartu illa bi Zaidin. Ma'marartu illa bi Zaidin. Illa bi Zaidin. Nah itu ya. Sekarang apa i'rabnya, kalau apa hukumnya kalau kalam itu nakis manfi, apa hukumnya? Lihat, kalau kalam tamujab hukumnya mansub alat istisna. Nih, kalau tamujab hukumnya mansubun ala istisna. Kalau tamnya tamun manfiun hukumnya mustasna mansub atau badal gitu kan. Kalau tamnya kalamnya tamu kalam nakisun manfiun, apa hukumnya? Ala hasabil awamil. Kalau amilnya butuh fa'il maka sebagai fa'il. Amilnya butuh maf'ul sebagai maf'ul. Amilnya butuh jar majrur karena fi'ilnya sempurna dengan jar majrur maka diberi jar majrur. Nah, sehingga antum lihat qaumal qaumu ila Zaidun. Zaidun sebagai apa di sini? Fa'il. Fa'il marfu'un. Madarabtu ila Zaidan. Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bihi. Karena darabtu butuh kepada maf'ulun bihi, huruf objek maf'ulun bihi. Yang di atas qaumal qaumu ila Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il. fa'il. Kenapa? Karena koma butuh kepada fa'il. Dan sebelum ilah enggak ada fa'ilnya. Maka setelah ilah dijadikan fa'il. Ma marartu ila bi Zaidin. Sekarang bi Zaidin sebagai apa? Jar majrur muta'alliq dengan fi'il, yaitu marartu. Karena marartu di situ butuh jar majrur, sebelum ilah enggak ada jar majrurnya. Sehingga dijadikan sebagai jar majrur muta'alliq dengan marartu. Nah, begitu juga ini berlaku pada ghair, siwa dan suwan dan sawa. Nah, antum lihat. Kita rubah sekarang kepada ghair, siwan dan suwan ya. Nah, menjadi apa ini? Ma qomal qomu ila Zaidun. Menjadi apa? Ma qomal qomu kaumnya jangan dibaca kaumnya maqoma ila Zaidun, jadi maqoma ghairu Zaidin. Nah, yang tadinya kita baca maqoma ila Zaidun menjadi maqoma ghairu Zaidin. Maqoma ghairu Zaidin, kenapa dibaca ghairu doma ghairu butuh itu karena ghairu sebagai fa'il, ghairu sebagai fa'il. Ma harfun nafiyin, koma fi'lun madin, ghairu fa'ilun. Ghairu sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Itu secara arti aja, mustasna secara arti. Mustasna di sini secara arti. Zaidin maupun ilai. Nah, yang madaratu ila Zaidan menjadi apa? Ma daraktu ghairu. Nah, madaraktu ghairu Zaidin. Madarab tu ghairu Zaidin. Ini siap-siap habis ini ngirup antum nih, mau selesai. Madarab tu ghairu Zaidin. Kenapa ghairu dibaca fathah? Karena butuh maf'ulun bih. Karena darab tu. Darab tu fi'il dan fa'il, ya, yang fi'ilnya muta'addi butuh kepada objek, maka ghairu menjadi objeknya. Ma harfun nafyin, darab tu fi'il wa fa'ilun, fi'lun wa fa'ilun. Ghairu maf'ulun bihi mansub. Wahu mudhaf, Zaidin mudhafun ilai. Ma marartu illa bi Zaidin menjadi ma marartu bi bi ghairi Zaidin. Berarti sama, antum lihat kanan kiri sama persis kan? Iya. Artinya apa? Hukum musasna dengan ghair, siwa, suwan dan sawa itu adalah hukum lafadz setelah ilah. Nah, hukum lafadz setelah ilah. Kalau setelah ilah itu mansub, maka ghair bisa mansub. Setelah ilah itu marfu, maka ghair bisa marfu. Yang marfu ini sebagai badal kan tadi. Nah, dan badal juga bisa jadi mansub, tergantung mubdal minhunya. Nah, adapun lafadz setelah ghair, mustas lafadz setelah ghair pasti majrur karena mudhafun ilai. Nah, ada pertanyaan? Ini sudah selesai dari pembahasan mustasna dengan ila, kemudian mustasna dengan ghair. Sekarang kita tutup dengan mustasna dengan khola, ada dan hasya. Mustasna dengan apa? Khola, ada dan hasya. Ini lebih gampang lagi. Mustasna dengan khola, ada dan hasya lebih mudah lagi. Nah, kenapa? Karena dengan apa ini? Khola, kemudian ada dan hasya ya. Nah, mustasna dengan khola, ada dan hasya ada dua wajah. Wajah pertama mansub. Mansub sebagai maful bihi. Mana mustasnanya? Secara arti aja. Secara arti. Adapun iropnya sebagai maful bihi. Mansub sebagai mafulun, mafulun bihi. Contoh, qomal qaumu, qomal qaumu ada Zaidan. Apa artinya? Qaum itu semuanya berdiri kecuali Zaid atau selain Zaid. Nah, iya. Berarti Zaidan di sini memiliki arti mustasna enggak? Memiliki arti mustasna yang dikecualikan. Namun kalau dalam irob maf'ulun bihi. Sebab kita irob koma fi'lun madin, al-qaumu fa'ilun marfu'un, alamat raf'i doma ada fi'lun madin. Nah, di sini sebagai fi'il madin. Fi'lun madin. Apa, sebagai apa tadi? Fi'lun madin. Berarti ada di sini fi'il madin. Nah, mabni ala fathil muqaddar ya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Mustatirun. Fa'ilu domir mustatirun. Biasanya dari huruf satir itu yang seperti ini jawazan kan? Jawazan. Jawazan. Kalau khusus pada fi'il-fi'il istitsna mustatirun wujuban. Berbeda dengan yang biasa kita ucap. Nah, domir mustatirun wujuban. Nah, takdirnya apa? Huwa. Biasanya takdir huwa kan untuk jawazan, ya enggak? Iya, jawazan. Takdir huwa. Ya'ud kembali kah? Ya'ud. Ya'udu. Ya'udu. Nah. Kembali kepada ba'dul madlul. Ba'dul. Kembali ke ba'da setelah. Sebagian ala ba'd. Ya. Kembali kepada sebagian madlul yang ditunjukkan oleh madlul. Oleh mustasna, yaitu kembali kepada kaum di sini. Nah, barakallahu fikum. Zaidan maf'ulun bihi mansub. Nah, di sini baru Zaidan sebagai maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah. Nah, itu wajah pertama ya. Bisa juga wajah yang kedua. Ulang wajah pertama. Wajah pertama mansub sebagai maf'ul bihi. Qomal qomu ada Zaidan. Qoma fi'lun madin. Al-qomu fa'ilun marfu'un. Alamat rafihi doma. Ada fi'lun madin. Mabni alal fathah muqaddar. Alal fathah muqaddar. Alal fathih muqaddar. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Fihi ujuban takdiruhu huwa yaud ala yaud ila yaud ala ba'dil madlul alaihi, kembali kepada sebagian yang ditunjukkan oleh mustasna minhu. Nah, telah berdiri para kaum selain Zaid. Nah, terkulasikum. Kenapa kembali ala ba'dil madlul? Kenapa enggak kita mengatakan kembali kepada kaum jamak, sedangkan kita ambil huwa kan itu? Iya. Nah, kalau meskipun yang seperti ini bisa katakan lafadznya lafadz mufrad, bisa make huwa. Namun kalau kita ganti menjadi muslimun enggak bisa. Kita katakan seperti itu. Qaumal muslimun ada Zaidan. Qaumal muslimun ada Zaidan. Maka ada di sini fi'lun madin mabni ala fathih muqaddar fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa ya'ud ila ba'dil madlul alaihi. Kalau kita katakan ya'ud alal muslimun enggak cocok kan huwa ke muslimun? Ngerti enggak? Iya. Nah, karena itu kita katakan ya'ud ala ba'dil madlul, supaya apapun yang menjadi mustasna minhu, baik kaum, baik al muslimun ataupun yang lainnya, maka domir huwa itu cocok semua. Qomat talibatu ada Hindan. Ya kan? Bisa gak kalimatnya itu? Qomat talibatu ada Hindan. Itu juga sama tetap. Bisa sama. Seperti itu. Qomat talibatu ada Hindan. Nah, sekarang lihat yang hindan. Berikutnya. Hindan lebih Hindan. Hindan maf'ul bihi. Mansub sebagai maf'ul bihi. Sekarang wajah kedua, mansub. Sekarang wajah majrur. Majrurun. Kenapa? Karena masbukun bi harfil jer. Majrur karena diawali oleh huruf jer. Artinya apa? Artinya khala, ada, dan hasa itu sebagai huruf jer. Ya. Ya, Abu Sofnat. Khala, ada, dan hasa ketika dia majrur berarti sebagai apa? Ketika isim setelahnya majrur sebagai huruf jer. Nah, contoh koma Qomal qawmu ada Zaidin. Nah, majrur kan? Qomal qawmu ada Zaidin. Maka ada di sini harful jir. Zaidin di sini majrur. Qoma fi'lun madin mabni 'alal fathi. Al-qawmu fa'ilun marfu'un 'ala matrafihi dhamma. Ada harful jir. Zaidin majrurun bi ada. Bi ada. Gitu. Majrur bi ada. Sudah selesai. Nah. Berarti untuk lafaz istisna' berupa khala, ada dan hasa, maka dia bisa berupa fi'il, bisa juga berupa isim, tergantung niat pengucap. Kalau pengucap meniatkan sebagai fi'il, maka lafaz-lafaz setelah khala, ada dan hasa harus dibaca mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Kalau diniatkan sebagai huruf jar, maka lafaz setelah khala, ada dan hasa majrur karena diawali oleh huruf jar, ya. Bisa mengerti ya? Naam, ahsantum barakallahu fikum. Naam. Kecuali jika lafaz-lafaz ini diawali oleh ma. Ma khala, ma ada, ma hasa. Nah, ada ma ya. Ma apa di sini? Ma masdariya. Ma masdariya. Nah, ketika diawali oleh ma, maka khala, ada dan hasa ini pasti menjadi fi'il. Pasti menjadi fi'il. Kenapa? Karena mak masdariyah hanya masuk pada fi'il, tidak masuk pada huruf. Nah, itu ya. Contoh. Ma qomal qomu. Ma qomal qomu. Ma qomal qomu. Ma ada. Nanti kasih ma. Baca apa? Ma ada Zaidan apa Zaidin? Ma qomal qomu ma ada. Apa Mas Dimas? Ma ada Zaidan apa Zaidin? Ma ada Zaidan. Boleh enggak ma ada Zaidin? Tidak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ada mak masdariya yang mak masdariya ini hanya masuk pada fi'il. Nah. Ya, diulang kesimpulan untuk istisna' dengan khala, ada dan hasa adalah bisa mansub, bisa majrur. Bisa mansub sebagai maf'ulun bihi. Bisa majrur sebagai majrur karena diawali oleh huruf jer. Huruf jer. Berarti sebetulnya enggak ada nama ucapan mustasnanya, enggak ada. Mustasnanya secara arti saja. Arti dia itu artinya yang istilah, arti sel istilah bahwasanya dia itu yang dikecualikan. Adapun secara i'rab kita katakan maf'ul bihi atau majrur biharfil jer. Majrur masbukun biharfil jer. 6. Gitu ya. Dan ketika khala, ada dan hasa ini diawali oleh ma masdariya, maka ketika itu apa? Khala, ada dan hasa harus menjadi fi'il. Maka setelahnya mansub sebagai maf'ulun bihi. Ini selesai membahas mustasna. Selesai. Nah, matan yang dibaca mustasna bi ada wa akhwatuhu dibaca. Penjelasannya sudah, sekarang tinggal dibaca matannya. Matan dibaca. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wal mustathna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu nahwu qamal qawmu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amrin wa amr wa hasha bakran wa bakrin. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wal mustasna bi khala wa ada wa hasha, dan mustasna dengan menggunakan perangkat isisnya berupa khala, ada dan hasha, ya juzu nasbuhu wa jarruhu, boleh nasab dan boleh jar, boleh mansub dan majrur. Naam. Mansub sebagai apa tadi dijelaskan? Mansub sebagai maf'ulun bihi. Dan boleh majrur. Kenapa majrur? Karena diawali huruf jer. Nah, kapan kita katakan mansub sebagai maf'ulun bihi? Ketika khola, ada dan hasa diniatkan sebagai fi'lun madin. Nah, kapan kita i'rab majrur? Yaitu ketika kita niatkan khola, ada dan hasa sebagai huruf jer. Nah, itu. barakallahu fikum. Kecuali ketika kemasukan mak masdariyah, maka khola ada dan hasa itu pasti menjadi fi'il. Pasti menjadi fi'il karena mak masdariyah hanya masuk pada fi'il. Nah, nahwu contoh qaumal qaumu khola zaidan. Wa zaidin. Artinya kita boleh mengatakan qaumal qaumu khola zaidin. Nah, qaumal qaumu khola zaidan. Coba di-irob masih mas yang mustasna dengan ini. Qaumal qaumu khola zaidan. Semuanya. Iya, qaumal qaumu khola zaidan di-irob lengkap. Qoma fil madi mabni al fathi al qawmu fa'ilun marfu wa alamatu rafihi al dhamma. Ya, khala. Khala fil madi. Ya, fi'lun madin mabni al fathi muqaddar. Fa'iluhu. Terus. Dhamirul mustatir. Dhamirul mustatirun. Fihi wujuban takdiruhu. Huwa ya'ud ala. Yaudu ala ba'dil madlul alaihi. Kemudian Zaidan. Zaidan mafulun bihi mansub. Nah, mafulun bihi mansub. Ahsantum. Contoh kedua, baca Abu Subnat i'rab. Qaumal qaumu khala Zaidin. Qaumal qaumu khala Zaidin. Ya. Qaumal qaumu khala Zaidin wa qama fi'lil madhi mabni 'alal fathhi wal qaumu fa'il fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammah. Khala harful jar. Iya, Zaidin. Wa Zaidin majrurun wa alamatu jarihi kasratun. Majrur bi ila. Majrur bi khala. Bi khala. Wa alamatu jarihi kasrah. Kasrah, ahsantum. Sekarang yang diawali ma masdariyah. Qaumal qaumu ma khala Zaidan. Dirob. Abu Salma. Ma qomal qomu ma ada Zaidan. Atau ma nya dibuang enggak apa-apa? Qomal qomu ma ada Zaidan, boleh dibuang. Boleh. Ya. Qomal qaumu ma'ada Zaidan. Qoma fi'lun madin mabnun 'alal fathhi. Al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adh-dhamma. Ma masdariyah. Ada fa'il. Fi'il. Ada fi'lun madin mabni 'ala. Ada fi'lun madin mabniun 'ala fathhi muqaddar. Fathi muqaddar. Az-Zaidun az-Zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam, ahsantum. Sudah mengerti tentang istisna dengan khala ada dan hasa ya? Ada pertanyaan di sini? Kita akan kembali ke murja'ah istisna dengan ghair. Mengerti? Naam. Mengirab istisna dengan ghair. Masih mas. Ma qaumal qaumu ghoiro Zaidin di Irob. Mang Irob isisnya dengan ghoir. Ma qaumal qaumu ghoiro Zaidin. Ma harfu nafiyin qoma fil madi babni alal fathi al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adh-dhamma. Ghoiro ghoiro isim istisna mansubun wa alamatu nasbihi al fathah. Ya, alamatu nasbihi al fathah wa huwa mudhaf. Wa mudhaf Zaidin mudhafun ilaih majrur. Naam, ahsantum. Baca kedua. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Abu Sabnat. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Bisa kan baca kedua, bisa kan? Nah. Irob baca keduanya. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Ma harfu istifham harfu nafyin wa qama fi'lun madhi mabniyun 'alal fathhi al-qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adh-dhamma wa ghairu badal badal kan? Iya, ghairu badal. Ghairu badal wa huwa mudhaf alamatu badal ghairu badal wa badalu marfu'in wa badaluhu marfu'in marfu'un misluhu atau antum katakan ghairu badal minal qaum wa ghairu badal minal qaum wa badalu marfu'in marfu'un wa badalu marfu'un badalu marfu'in marfu'un wa badalu marfu'in marfu'un misluhu wa badalu marfu'in marfu'in marfu'un misluhu wa alamatu rafihi wa alamatu rafihi dhamma wa huwa mudhaf zaitin mudhafun ilaihi majrurun. Naam, ahsantum. Abu Salma. Ma darabtul qauma ghairu Zaidin. I'rab ada dua wajah. Ma darabtul qauma ghairu Zaidin. Ma harfu nafyin. Darabtu fi'lun wa fa'ilun. Al qauma maf'ulun bih. Mansub wa alamatu nasbihi al fathah. Ghairu isim mustasna. Isim mustasna mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Az-Zaidin majrur. Mudof ya itu. Isim mustasna mansub alamat nasbihi al-fathah wa huwa mudof. Wa huwa mudof az-Zaidin mudofun ilaih majrur. Wajah kedua sama. Apa? Wajah kedua? Badal. Iya. Wajah keduanya antum i'rab lagi. Oh. Ma harfun nafyin darabtu fi'lun wa fa'ilun al-qawma maf'ulun bihi mansub al-ghayro badalu ma mansubin mansubun misluhu ghayro badal minal qawm ghayro badal minal qawm wa badalu mansubin mansubun misluhu alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudob az-zaidin mudobun ilai majrur. Naam, ahsantum. Ya, itu ya. Nah, tinggal kalau sudah paham antum murojaah atau dengar ulang audionya, antum dengar ulang untuk murojaah. Nah, pembahasan tentang ism mustasna sudah selesai. Kesimpulannya bahwa mustasna 6 bisa dengan ila, bisa dengan ghair beserta saudarinya, bisa juga dengan khala beserta saudarinya. Nah, kalau mustasna tersebut dengan ila, maka antum lihat kalamnya. Jika kalamnya tam mujab, maka hukumnya mansub sebagai mustasna. Jika kalamnya tam manfi, maka hukumnya bisa mustasna mansub, bisa juga badal. Itu, gitu kan? Jika kalamnya nakis dan nakis pasti manfi, maka hukumnya ala hasab awamil. Jika amilnya butuh fa'il, maka menjadi fa'il setelah ilah. Jika butuh maful bihi, maka setelah ilah menjadi mafulun. Maful bihi. Naam. Itu jika butuh jar majrur maka menjadi muta'alik untuk sebelum ilah tadi. Adapun mustasna dengan ghair dan saudarinya yaitu ghair, siwa, suwan, sawa, maka mustasnanya selalu majrur karena mudhofun ilai. Kemudian untuk mengi'rab ghair, karena ghair ini isim maka memiliki kedudukan dalam i'rab ya. Maka apa i'rabnya? I'rabnya mengikuti lafaz setelah ilah. I'rabnya jika setelah ilah itu dibaca mansub, dibaca mansub. Jika setelah ilah dibaca sebagai badal, maka ia dibaca badal. Baik itu mansub atau marfu atau majrur. Nah itu. Ketemuan kemudian berikutnya adalah mustasna dengan khola, ada dan hasa. Maka ada dua. Bisa mansub sebagai maful bihi, yaitu kalau diniatkan khola, ada dan hasa sebagai fi'il. Bisa juga majrur. Nah, yaitu apa? Kalau khola, ada dan hasa diniatkan sebagai huruf jar. Nah, itu kesimpulannya ya. Mudah kan? Mudah. Nah, barakallahu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan akhir Syawal kurang lebihnya insyaallah. Nah. Nanti akan ada pengumuman ya. Barakallahu fikum. Maka untuk mengisi liburan antum silakan banyak murojaah supaya enggak lupa ya. baik merojaah kitab Jurumiyah Nahu atau Durusul Lugha 1-2 yang telah antum selesaikan, atau jilid 3 Durusul Lugha 3 yang masih belum selesai, nanti merojaah supaya kosakata itu terus diingat, terus bertambah, dan juga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nahwu sharaf juga ingat. Nah, termasuk kitab Al-Mubtadi' fi Ilmi An-Nahwi tolong dibaca diulang-ulang, karena itu dasar untuk mengerti banyak nahwu dan pelajaran yang lainnya. Sebab ilmu sharaf itu ilmu yang berkaitan dengan kata sebelum masuk dalam susunan kata. Kalau nahwu, pelajaran kita tentang membahas susunan kata, kata masuk dalam susunan kalimat. Nah itu. Ada pertanyaan? Kalau itu kan ada lafaz falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu di sini masuk dalam bab mutasna atau enggak ya? Falahum ajrun ghairu mamnun. Badal. Oh, badal. Iya. Masuk dalam bab ini. Lafaz masuk secara arti dia tuh ghairu. Masuk dalam bab istisna karena ghair artinya selain. Yang dalam istisna itu kan pengecualian. Ketika kita mengatakan kecuali selain, berarti ada lafaz yang dikecualikan kan? Iya. Selain kecuali fulan, selain fulan. Nah, maka baik setelah lafaz illa ghair siwa khala ini dikatakan mustasna ataupun tidak mustasna, atau sebagai mafhul bihi atau majrur karena diawali huruf jar, secara arti semuanya mustasna. Apa mustasna artinya? Yang dikecualikan. Adapun dalam i'rab ya beda-beda. Kita dapati mustasna persis dengan yang kita ucap mustasna mansub itu ketika setelah ila. Setelah ila kita katakan mustasna mansub. Nah itu ya. Ketika apa? Ketika kalamnya tam mujab mustasna, atau kalamnya tam manfi. Manfi. Kalamnya mustasna bisa mustasna bisa badal. Tapi ketika kalamnya nakis enggak mungkin ada mustasnanya. Ketika nakis nggak mungkin ada mustasnya, cuman secara arti dia mustasna, ngerti? Secara nakis kan bisa jadi dia sebagai fa'il, iya. Maqama ila zaidun, fa'il kan? Fa'il. Atau sebagai maful bihi madorotu ila zaidan, nggak ada mustasnanya, namun secara arti dia sebagai mustasna, secara arti. Iya. Begitu juga setelah khola ada dan hasa, nggak ada mustasnanya dalam ucapan kita nggak ada, namun secara arti dia itu mustasna. Nah, jadi yang harus dipahami dalam bab nahu, kita harus mengerti maksud dari apa namanya pembahasan. Nah, ada kalanya dalam bab-bab tertentu memang ketika dibahas tentang tamyiz itu memang tamyiz mansub. Namun terkadang juga tamyiznya secara arti dia enggak mansub, majrur. Kalau dalam i'rab kita katakan mudafun ilai. Seperti antum mengucap misal jaa isna asara taliban. Telah datang 12 siswa. Taliban sebagai apa? Tamyiz mansub. Nah, sekarang kalau telah datang 9 siswa. Iya. Ja'a tis'atu tulabin. Tulabin di situ? Majrur. Majrur kan karena mudhofun ilai. Mana tamyiznya? Enggak ada. Namun secara arti dia itu tamyiz. Sebab menjelaskan yang mubham dari bilangan. Telah datang 12. 12 apa ini? Bingung. 12 siswa. Nah, jadi jelas kan? Iya. Dijelaskan oleh tamyiz. Telah datang 9 siswa. Telah datang 9. Bingung enggak? Bingung. Dijelaskan dengan mudhof ilainya yang secara arti dia itu tamyiz. Adapun secara i'rab dia mudhofun ilai. Jadi ada i'rab bab i'rab tertentu yang dalam babnya kita enggak mengatakan sesuai dengan bab yang kita bahas, namun secara arti masuk dalam bab tersebut. Nah, karena itu dalam bab tersebut dikatakan tamyiz majrur. Nah, ada kan tamyiz mansub, tamyiz majrur, padahal dia bukan tamyiz namun secara arti. Demikian juga ketika kita membahas tentang mustasna minhu, kita katakan ghair jika mustasna dengan ghair, jika mustasna dengan khola, padahal enggak ada mustasnanya. Enggak ada, cuman secara apa? Secara istilah, secara maksud gitu. Maksud dari pembahasan. Nah. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau enggak ada pertanyaan maka kita cukupan sampai di sini. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa meningkatkan amal soleh pada bulan yang mulia ini, bulan yang diberkahi yaitu bulan Ramadan. dan semoga Allah Taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Nam, dan semoga kita diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kitab Nahwu kita pada kesempatan mendatang, ya, kitab Nahwu atau kitab bahasa Arab lainnya pada kesempatan mendatang. Dan juga doanya kepada dari antum semua, yaitu agar Allah Taala, agar Allah Taala memberikan kemudahan untuk bisa segera tercetak atau terbit kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. Nah, barakallahu fikum. Karena kami punya harapan jika sudah terbit nanti setelah kitab Jurumiyah ini selesai bisa masuk ke kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. Nah, jadi doanya dari antum semua semoga segera selesai dari proses percetakan, ya. Nah, barakallahu fikum. Nam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.